jatuh cinta lagi, aku merasa kau yang terbaik untuk diriku. Walau ku tahu kau tak sempurna, takkan membuat aku jauh darimu. Apa adanya, ku kan tetap setia kepadamu. Tuhan, jagakan dia, dia kekasihku yang tetap milikku. Aku sungguh mencintai, sungguh menyayangi setulus hatiku. Tahu kau tak sempurna, takkan membuat aku jauh darimu. Apa adanya, ku kan tetap setia kepadamu. Kasihku yang tetap milikku, aku sungguh mencintai, sungguh menyayangi setulus hatiku. Tuhan, jagakan dia, dia kekasihku, kan tetap milikku. Aku sungguh mencintai, sungguh menyayangi setulus hatiku. Tuhan, jagakan dia, kekasih.